وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. إخواتي في الدين رحمني رحمكم الله. الحمد لله. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melangsungkan kembali pelajaran kita dari mendengarkan, mencatat dan memahami ya mutiara-mutiara faedah dari Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala yang beliau tulis dalam kitab beliau Al-Wabilus Sayyib min Al-Kalami Thayyib. Yang barakallahu fikum, ya, faedah-faedah ataupun mutiara-mutiara faedah yang beliau datangkan barakallahu fikum, ya, semoga bisa menjadi penggugah jiwa kita untuk senantiasa menjaga diri kita, menjaga lisan kita, menjaga anggota badan kita untuk senantiasa berada di jalan takwa barakallahu fikum. Nah, tayyib ikhwani fid din rahimani rahimakumullah, kita masih di dalam pembahasan ya, tiga keadaan ataupun tiga tingkatan manusia dalam menerima hidayah, dalam menerima wahyu, dalam menerima ilmu ya, yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum. Dan kita sudah memahami bersama bagaimana manusia pada tingkatan yang pertama barakallahu fikum ya. Manusia pada tingkatan pertama ini barakallahu fikum tatkala Allah Subhanahu wa taala turunkan hidayah tersebut melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka langsung menerima dan memahami dan mudah bagi mereka untuk mendakwahkannya. Ya, barakallahu fikum. Ya. Cepat bagi mereka menerimanya. Ya, barakallahu fikum. Jadi ibaratkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam seperti sebuah tanah yang tatkala hujan turun langsung mampu menyerap air dan langsung memberikan apa ya manfaat kepada makhluk yang ada di sekitarnya, menumbuhkan tumbuhan, rerumputan ya barakallahu, sehingga cepat untuk dimanfaatkan oleh manusia yang ada di sekitarnya barakallahu fikum. Sehingga dapat kita ambil contoh barakallahu fikum sebagaimana para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Tatkala Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an, tatkala Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Allah Subhanahu wa taala ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka para sahabat yang paling mudah memahami hal tersebut ataupun memahami ilmu tersebut, memahami wahyu tersebut ya barakallahu fikum, para sahabat yang langsung menyerap ya barakallahu fikum, langsung masuk ke dalam hati-hati mereka ya, dan mereka faham ini maksudnya apa, ini tafsirnya apa barakallahu fikum, sehingga ya tersebarlah ilmu tersebut ya di tengah-tengah umat barakallahu fikum. Nah, ini contoh manusia pada tingkatan yang pertama. Kemudian kita juga telah memasuki manusia pada tingkatan yang kedua. Ya, barakallahu fikum. Ya. Manusia pada tingkatan yang kedua ini barakallahu fikum, ya. Dia menampung ilmu, dia menampung hidayah, dia menerima hidayah tersebut. Ya, sekali lagi, namun ada proses, ya, tidak cepat dalam memahaminya. Dia butuh dalam menghafal dulu, ya, menghafal dulu ilmu tersebut. Barakallahu fikum. Kemudian perlu ada pengkajian terlebih dahulu, ya, sehingga betul-betul ilmu tersebut sampai ke dalam hatinya. Ya, barakallahu fikum. Barulah, ya, dia sebarkan ilmu tersebut dan dimanfaatkan oleh manusia. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, ibarat sebuah tanah ya barakallahu fikum yang dia sifatnya keras, cadas. Ketika hujan turun, dia masih hujannya masih mengapung dulu. Tertampung dulu di atas tanah itu, tidak langsung terserap. Ya. Karena mungkin kerasnya tersebut, cadasnya tanah tersebut. Pelan-pelan dia masuknya. Ya, proses. Ya barakallahu fikum. Nah, demikianlah manusia pada tingkatan yang kedua barakallahu fikum. Nah, dan pada pertemuan yang sekarang ini ataupun malam ini barakallahu fikum, kita lanjutkan atau kita barakallahu fikum lanjutkan manusia pada tingkatan yang kedua sebelum kita masuk manusia pada tingkatan yang terakhir yaitu ketiga. Barakallahu fikum. Naam. Qala al-Imam al-Qayyim rahimahullahu taala wa hakadha an-nasu ba'dahu qisman. Ya. Dan demikianlah juga generasi setelah beliau, yaitu setelah kemarin dicontohkan, ya barakallahu fikum, siapa manusia yang paling na'am barakallahu fikum berilmu, mudah dalam memahami ilmu, dalam mudah dalam menafsirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Walaupun dari sisi periwayatan hadis yang lebih rendah dibandingkan Abu Hurairah, tapi dalam menta'wil, di dalam mentafsir barakallahu fikum, di dalam memahami setiap apa yang dia dengar, baik dari Nabi alaihi salatu wasalam, dari Nabi hanya berapa? Langsung didengar dari Nabi hanya berapa? 20-an hadis. Setelah itu beliau mendengarkan dari para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, tapi masuk dalam benak beliau, langsung terserap dan langsung bisa menjadi faedah, bisa menjadi manfaat, ya, bagi umat barakallahu fikum. Ya, jadi jangan heran kalau setiap kita membaca tafsir, ya, biasanya yang sering membawakan riwayat itu tafsir Ibnu Katsir. Ya, sering barakallahu fikum nam berlabuh atau bermuara ujungnya itu nanti Abdullah bin Abbas. Ya, tafsirnya Abdullah bin Abbas. Barakallahu fikum. Ya, jadi sebab turunnya ayat ini riwayat, ya, berkata fulan dari fulan dari fulan, nanti ketemunya Abdullah bin Abbas yang paling ujungnya. Ya, barakallahu fikum. Jangan heran karena beliau radhiyallahu taala anhu memang didoakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam untuk memahami tafsir Al-Qur'an barakallahu fikum. Nah. Nah, setelah zaman beliau, setelah generasi beliau, barakallahu fikum, manusia terbagi menjadi dua bagian. Dua keadaan. Dan ini masuk kepada manusia pada tingkatan yang kedua. Dalam menerima ilmu, dalam menerima hidayah. Barakallahu fikum. Qismun, satu bagian, yakni bagian yang pertama, ya. Hufadun mu'tanuna bil-dhibti wal-hifzi wal-a'da'i kama sami'u. Ya. Bagian yang pertama, ada orang-orang barakallahu fikum setelah generasi Abdullah bin Abbas, ya, mereka itu hafal, yakni kuat hafalannya. Barakallahu fikum. Mu'tanuna bil-dhibti wal-hifzi. Yang mana mereka memberikan perhatian dengan menjaga dan menghafal. Jadi setiap ilmu yang datang, ya, barakallahu fikum, baik hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka serius memperhatikan, ya, pada posisi apa? Menghafal, jangan sampai lupa. Ya, fokus pada hafalan, menjaga hafalannya. Ya, barakallahu fikum. Naam. Ya. Wal a'da'i kama sami'u. Ya. Dan menunaikan apa yang dihafal sebagaimana yang didengar. Jadi maksudnya apa? Dia mendengar riwayat ataupun hadis dari seorang ulama, dihafal, kemudian apa yang dihafal dia sampaikan. Ya, sebatas ini transfernya. Ya. Nah, belum ada mengeluarkan apa hukum, belum. Belum mengambil manfaat dari ini, maksudnya secara luas apa ini? Jadi sekedar menghafal. Ya, barakallahu fikum. Nah, wala yastambituna. Ya, namun mereka tidak fokus, ya, untuk mengambil hukum-hukum. Ya, nah, itu tadi yang kita sebutkan. Jadi hanya sekedar menghafal. Dengar hadis ini, sampaikan. Dengar hadis ini, sampaikan. Sampaikan sesuai dengan apa yang didengar. Ya, artinya apa? Hafalan. Ya, dihafal, sampaikan. Ya, secara matannya saja. Belum bisa mensyarah, nah itu maksudnya. Ya, belum bisa mensyarah, menjelaskan. Ini hadis ini, maknanya ini. Sekedar menyampaikan matannya, redaksi asli hadis tersebut. Ya, barakallahu fikum. Nah. Ya. Wala yastakhrijuna kunuza ma hafidhu. dan tidak belum mampu mengeluarkan perbendaharan dari apa-apa yang mereka hafal. Itu tadi. Ya, belum mampu mengeluarkan faedah-faedah. Belum mampu mensyarah, memberikan penjelasan terhadap satu hadis ataupun satu ayat yang didengar barakallahu fikum. Baru pada tingkatan proses apa? Menghafal dan menyampaikan apa yang dihafal. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini bagian manusia yang pertama. Masuk pada kategori apa? Tingkatan yang kedua. Ya, barakallahu fikum. Wa qismun, dan ada satu bagian yang lainnya, bagian yang kedua, mu'tanuna bil istinbat, yang mana mereka perhatian terhadap pengambilan hukum-hukum. Yang kedua ini berbeda lagi. Ya, ketika sampai hadis kepada dirinya, mereka coba mengkaji. Ini faedahnya apa dari hadis ini? Ini jenis manusia yang kedua. Barakallahu fikum. Bagian yang kedua. Wastikhraji al-ahkami minan nusus, dan perhatian akan mengeluarkan hukum-hukum dari nas-nas, dalil-dalil. Barakallahu fikum. Wa tafaqqu fiha, dan mereka pula memahami apa yang ada di dalamnya, di dalam nas-nas tersebut, di dalam dalil-dalil tersebut, apakah dari ayat-ayat Allah maupun dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Naam. Ya, tergambar sekarang ya. Manusia pada tingkatan yang kedua, dia ada dua bagian, dua jenis, dua keadaan. Keadaan yang pertama fokus pada hafalan, ya. Barakallahu fikum. Keadaan yang kedua, mereka tatkala sampai hadis kepada mereka, mereka mengkaji dulu. Mereka ingin mengambil hukum apa, ya, yang bisa kita keluarkan dari ayat ini, dari hadis ini. Ya, barakallahu fikum. Nah, maka disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, Imam Al-Qayyim ingin mencontohkan nama-nama orang-orang pada posisi yang pertama, yang sekedar menghafal, menghafal, menyampaikan, menghafal, menyampaikan. Siapa saja mereka? Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, fa'awwalu, yani yang pertama dari bagian yang pertama, kal Abi Zur'ah, seperti Abu Zur'ah, wa Abi Hatim, wa Ibn Darah. Nah, ini nama-nama perawi. Ini semua nama perawi. Ya, perawi hadis. Ya, barakallahu fikum. Wa qablahum, dan sebelum mereka lagi ada lagi. Ya, kal Bundar, seperti Bundar. Namanya ini nama, ini semua nama-nama. Dan juga Muhammad bin Bashar. Ya. Wa Amr An-Naqib, wa Abdul Razzaq. Barakallahu fikum. Wa qablahum, dan sebelum mereka lagi ada juga orang-orang pada bagian yang pertama, yang menghafal dan menyampaikan apa yang dihafal. Ka Muhammad ibn Ja'far, wa Gundar, wa Sa'id ibn Abi Arubah, wa ghairihim, dan selain daripada mereka, min ahli al-hifzi wal-itqani wa dhabti lima sami'u. Dan selain dari mereka, barakallahu fikum, dari tokoh-tokoh penghafal, tokoh-tokoh yang mutqin dalam hafalannya, mahir dalam hafalannya, wadabbi, dan menjaga lima sami'u, pada apa-apa yang mereka dengar. Ya, jadi kalau antum punya Sahih Bukhari misalnya atau Sahih Muslim, ya akan ada nama-nama ini semua. Ya, apakah di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, ya Tirmidzi, An-Nasa'i dan yang lainnya, barakallahu fikum. Naam, ya akan mengenal nama-nama ini. Jadi mereka apa? Haddatsani fulan qal, sampaikan sesuai dengan apa yang didengar. Barakallahu fikum. Dan ikhwani fiddin rahimakumullah, inilah salah satu keistimewaan Islam. Ya. Islam menjaga agama ini dengan isnad, dengan sanad. Ya. Jadi barakallahu fikum, jangan khawatir akan sebuah kedustaan. Ya, barakallahu fikum. Orang boleh mengaku seperti ini, seperti ini, tapi buktikan dulu secara ilmiah. Lihat Sahih Bukhari, Sahih Muslim, barakallahu fikum. Semua hadis yang datang dari dua, ya, sahihain ini, dua kitab hadis ini, barakallahu fikum, semuanya, barakallahu fikum, bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ya, barakallahu fikum. Dan ini tidak dimiliki oleh agama selain Islam. Barakallahu fikum. Ya, bagaimana mereka dalam berhujjah mengatakan bahwasannya barakallahu fikum, contoh Nabi Isa adalah Tuhan. Coba datangkan riwayatnya. Ya, haddatsana siapa? Siapa yang mengatakan? Sehingga sampai kepada ya, Paulus misalnya. Barakallahu fikum. Ya, siapa? Coba sampaikan. Ya. Adapun Islam tatkala mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu Esa, ya. Dan Nabi Isa alaihissalatu wassalam itu hanya seorang nabi, ya. Ada periwayatannya. Ya, barakallahu fikum. Sampai kepada kita hari ini semua tersambung. Ya, barakallahu fikum. Sehingga apa? Islam agama yang ilmiah. Barakallahu fikum. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, jangan khawatir. Ya. Ada yang mengatakan, "Wah, ya. Nabi Muhammad itu kan cuman apa dongeng saja." Subhanallah. Nah, atau kisah-kisah yang ada di dalam Al-Qur'an itu kan cuman dongeng saja. Ya, barakallahu fikum. Ya, agar manusia termotivasi untuk melakukan kebaikan. Ini sebagian orang-orang liberal sudah mengeluarkan statement seperti ini. Padahal kisah-kisah tersebut bisa dibuktikan secara ilmiah. Ya, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak hanya itu, terkadang pakar-pakar arkeolog ya. Nah, ataupun ahli-ahli sejarah menemukan ya, ini tanda-tanda dulu di sini. Ya, barakallahu fikum. Ya, seperti di Mesir ya, adanya Fir'aun. Ya, itu terlihat tanda-tandanya. Ada sisa-sisa peninggalannya. Sehingga apa? Adanya Fir'aun tidak hanya diyakini dalam Islam. Agama-agama lain pun meyakininya. Kalau agama-agama lain tidak mau melewati jalur ilmiah periwayatan, tapi Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada mereka tanda-tanda. Ya. Bahwasanya dulu ada rupanya kerajaan yang namanya kerajaan Firaun. Ya, barakallahu fikum. Nah. Ya, sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, inilah keistimewaan agama Islam barakallahu fikum, maka jangan ragu. Ya, bagi saudara-saudara kita ya, yang ragu terhadap agama Islam. Ya. Nah, karena Islam menjamin keilmiahan dalam beragama barakallahu fikum. Naam. Baik, kemudian ya. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, nama-nama tadi adalah orang-orang yang ahli ya dalam menghafal dan mungkin hafalannya serta menjaga barakallahu fikum apa-apa yang mereka dengar min ghairi istinbati wa tasarrufi ya. Naam, wa istikhraji واستخراج الأحكام من ألفاظ النصوص. Ya. Nah, jadi orang-orang yang disebutkan nama-nama tadi, mereka ahli dalam menghafal dan mungkin dalam hafalannya dan menyampaikan apa yang mereka dengar. Barakallahu fikum. Namun apa? Tidak fokus dalam barakallahu mengambil hukum-hukum. Nah ini, enggak fokus dalam itu. Barakallahu fikum. Dan dalam mengeluarkan hukum-hukum dari lafadz-lafadz. Nas-nas dari lafad-lafad ataupun dari lafad-lafad setiap dalil-dalil yang mereka ucapkan, yang mereka hafal. Mereka belum sampai fokus pada hal yang seperti itu. Jadi hanya sekedar menghafal, sampaikan apa yang dihafal. Nah itulah nama-nama tadi. Sehingga kita temukan mereka dalam periwayat-periwayatan hadis. Barakallahu fikum. Wal-qismu tsani, dan bagian yang kedua, yaitu orang-orang yang apa? Yang mereka fokus dalam mengambil istinbat, mengambil hukum, ya barakallahu fikum, ataupun memberikan faedah-faedah dari nas-nas, dalil-dalil yang sampai kepada mereka. Siapa mereka? Kamalik, Imam Malik ibn Anas, rahimahullah, wa Syafi'i, Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris, Syafi'i, rahimahullah, wal Auza'i, wa Ishaq, wa Imam Ahmad bin Hanbal, wal Bukhari, wa Abi Dawud, wa Muhammad bin Nashr al-Marwazi. Nah, ini nama-nama ya. Wa amsalihim, dan yang semisal mereka, mimman jama'a al-istinbat wal fiqha ila riwayah. Yang mana dari orang-orang inilah telah menghimpun pengambilan-pengambilan hukum dan fiqih ya, sampai pada periwayatan-periwayatan barakallahu fikum. Nah, jadi ini nama-nama Sehingga kita kenal ada madhab ya. Madhab ya Maliki. Madhab Syafi'i. Madhab Hambali. Barakallahu. Kenapa? Karena mereka mampu mengeluarkan hukum-hukum dari hadis yang sampai kepada mereka. Barakallahu fikum. Nah, ya, mereka mampu menjelaskan, mensyarah setiap nas-nas dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang datang kepada mereka. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, fahatani at-ta'ifatani huma as'adul khalqi bima ba'atha Allah Ta'ala bihi Rasulahu sallallahu alaihi wasallam wa humul ladzina qabaluhu ya wa rafa'u bihi ra'san ya, dan dua golongan inilah ya, keduanya adalah makhluk yang paling berbahagia, yang paling senang, yang paling semangat. Artinya apa? Inilah kesenangan mereka. Tentang apa? Tentang bagaimana mereka mencari hadis. Bayangkan mereka menempuh jalan perjalanan yang meletihkan. Ya. Ini yang membuat mereka bahagia, membuat hidup mereka senang, membuat hidup mereka jadi apa? Berwarna. Ya. Dengan apa? Dengan apa-apa yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahumul ladina qabalu, yang mana mereka lah yang menerima ilmu tersebut. Warafa'u bihi ra'san, dan mereka mengangkat dengan ilmu itu kepala mereka. Maksudnya apa? Mereka mau mengkajinya, mereka mau mempelajarinya. Dan inilah kehidupan para ulama. Ya, mereka bahagia dengan itu. Ya, putih rambut mereka, putih jenggot mereka, sampai-sampai bungkuk tubuh mereka karena tua. Apa kebahagiaan di sisi mereka? Bisa mendengar hadis, bisa mengambil ilmu dari hadis tersebut, dan bisa menyampaikan hadis itu dan faedah-faedahnya kepada umat. Inilah kehidupan mereka. Inilah kebahagiaan mereka. Barakallahu fikum. Dan inilah surga dunia. Ya. Barakallahu fikum. Ini surga dunia. Seorang hamba senang dengan ilmu, dan ingin beramal dengan ilmu, dan barakallahu fikum mendakwahkan ilmu tersebut. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Maka ikhwani fiddin rahimahumullah, sungguh sangat disayangkan ada manusia-manusia yang tidak suka dengan belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hidupnya bisa bahagia? Ya, barakallahu fikum. Yang ada dalam pikirannya adalah dunia, dunia dan dunia. Ya. Menghasilkan uang, mengembangkan usaha ini dan itu. Ya. Artinya bukan tidak boleh memikirkan dunia, tapi dunia yang dipikirkan itu sampai-sampai meninggalkan dia dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Meninggalkan dia untuk tidak mau mengkaji agamanya sendiri. Untuk tidak peduli, yang penting aku sholat, tapi gak tahu sholatku ini sudah benar atau belum. Yang penting aku berwudu, dia tidak tahu wudunya ini sudah benar atau belum. Yang penting orang-orang manusia kebanyakannya beramal seperti ini, dia gak tahu apakah kebanyakan manusia yang beramal amalan ibadah tersebut sudah benar di atas Al-Quran wa Sunnah ataukah belum. Barakallahu fikum. Ya. Nah. Ya. Ini sangat disayangkan. Ya. Ada manusia yang seperti ini. Barakallahu fikum. Dan ini manusia yang akan dibahas pada tingkatan yang ketiga. Barakallahu fikum. Tayyib. Kita masuk kepada barakallahu fikum tingkatan yang ketiga. Wa amma ta'ifatu tsalitsa, dan adapun ya golongan atau barakallahu fikum ya tabaqah ya yang ketiga, yaitu tingkatan manusia pada tingkatan yang ketiga, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa hum ashqal khalqi ya, mereka ini adalah makhluk yang paling celaka ya, makhluk yang paling celaka ya. Kenapa bisa demikian? Zalman al-Qayyim rahimahullah, alladzina lam yaqbalu hudallah. Orang yang tidak mau menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yarfa'u bihi ra'sa, dan mereka tidak mau mengangkat kepala-kepala mereka dengan ilmu yang datang kepada mereka, tidak mau belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli terhadap ilmu, tidak peduli terhadap wahyu, tidak peduli terhadap hidayah. Ya. Falahifza. Ya. Lalu mereka tidak memiliki hafalan, wala fahma, dan mereka tidak memiliki pemahaman wala riwayah, dan tidak juga memiliki periwayatan-periwayatan. Wala riwayah, dan juga mereka tidak memiliki ilmu pengetahuan. Wala riayah, dan mereka juga tidak memiliki kepedulian. Barakallahu fikum. Nah, terhadap apa? Terhadap hidayah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Gak peduli masa bodoh, cuek. Ya, barakallahu fikum. Inilah tingkatan manusia yang ketiga dalam menerima hidayah. Seolah-olah hidayah itu ya seperti ya busur-busur panah yang akan membunuhnya sehingga dia berlindung. Ya. Dia menameng diri, jangan sampai hidayah itu terkenai mengenai aku. Seolah-olah seperti itu. Ya. Gak peduli dia, cuek, masa bodoh. Yang penting aku dilahirkan sebagai Muslim, KTP ku Islam, selesai sudah. Lah kamu gak sholat? Ya saya sholat. Bagaimana sholatmu? Itu loh. Banyak orang kebanyakan sholat seperti ya seperti itu sholatnya. Ini yang dijadikan dalil, jadikan hujjah, barakallahu fikum. Nah, ya. Sehingga ikhwan fiddin rahimakumullah, inilah tingkatan manusia yang ketiga. Barakallahu fikum. Ya, jadi enggak ada peran apa-apa. Ya, seolah-olah tidak butuh dengan ilmu. Ya, barakallahu fikum. Nah. Ya. Kemudian Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala menyimpulkan, ya. Jadi golongan ketiga, ya, penjelasan lanjutan penjelasannya nanti akan disebut oleh Imam Al-Qayyim, tapi ini yang utamanya. Ini pengertian utama tingkatan manusia yang ketiga dalam menerima hidayah, enggak peduli. Ya, cuek. Ya, enggak mau menghafal, barakallahu fikum, na'am, enggak mau memahami ilmu tersebut, wahyu tersebut, agama Allah Subhanahu wa taala. Jangankan itu, ya. Na'am, paham tentang periwayatan pun tidak. Enggak ngerti apa-apa. Ya. Kalau istilah yang viral sekarang, nol putul. Ya, dalam urusan agamanya. Ya, nol putul itu enggak punya apa-apa. Jadi jangan salah mengarahkan kalimat nol putul itu kepada seseorang. Ya, barakallahu fikum. Ya, itu orang yang enggak nol, udah nol putul lagi. Enggak punya apa-apa. Masuk kategori tingkatan manusia yang ketiga ini. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian kata Imam Al-Qayyim menyimpulkan, fattabaqatul ula, ya, tingkatan yang pertama, manusia pada tingkatan pertama, mereka adalah ahli riwayah wa dirayah. Mereka adalah ahli periwayatan dan ahli dalam ilmu pengetahuan. Ini tingkatan yang pertama. Manusia pada tingkatan yang pertama tatkala menerima ilmu, menerima hidayah. Wa tabaqatul tsaniyah, dan tingkatan yang kedua, manusia pada tingkatan yang kedua, mereka inilah ahli riwayah wa riayah. Mereka ini adalah ahli dalam periwayatan dan ahli ataupun orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap ilmu tersebut. Walahum nasibun min dirayah. Ya. Dan punya bagian dalam ilmu pengetahuan. Bal hadduhum min ar-riwayah awfar. Bahkan, ya, bagian mereka dari periwayatan itu melimpah. Ya, barakallahu fikum. Nah, maksudnya apa? Maksudnya ini orang-orang yang na'am tatkala menerima wahyu, menerima ilmu, memiliki kepedulian, ya, belajar, dia pelajari, barakallahu fikum, kemudian dia ambil faedah-faedahnya. Ya, barakallahu fikum, selain menghafal, dia pelajari dan menyebarkan faedahnya, barakallahu fikum. Kalau yang pertama tadi apa? Encer sekali. Ya, menerima langsung masuk dalam hati, langsung cepat gitu dalam memahaminya. Ya. Kalau orang yang kedua butuh proses. Menghafal dulu, belajar dulu dan memberikan manfaat, barakallahu fikum. Wa tabaqatu tsalitsa, dan manusia pada golongan atau tingkatan yang ketiga, al-asqiya'u. La riwayah wa la riayah wa la riayah. Manusia pada tingkatan yang ketiga, mereka barakallahu fikum adalah orang-orang yang barakallahu fikum celaka. Ya. Naam, la riwayah, mereka tidak mengerti periwayatan, wala dirayah, dan mereka tidak mengerti ilmu pengetahuan, wala riayah, dan mereka tidak memiliki kepedulian terhadap apa? Terhadap ilmu, terhadap hidayah. terhadap wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan manusia pada tingkatan yang ketiga ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di suratul Furqan ayat ke-44, apa kata Allah Subhanahu wa taala? In hum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Kata Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka itu ataupun inhum illa kal an'am, tidaklah mereka itu melainkan seperti binatang ternak. Ya, bal hum adallu sabila, bahkan mereka itu lebih sesat jalannya. Ya, maksudnya jalan yang mereka tempuh itu lebih jauh lebih sesat. Ya, barakallahu fikum. Dibandingkan hewan ternak, mereka sudah dipermisalkan seperti hewan ternak, bahkan jalan yang mereka tempuh lebih sesat lagi. Subhanallah. Itu manusia pada tingkatan yang ketiga dalam menerima ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Maka bagaimana gambarannya? Al-Imam Al-Qayyim menggambarkan kembali manusia pada tingkatan yang ketiga ini. Fahumul ladzina yadhiquna ad-diyara. Maka mereka ini orang-orang yang telah menyempitkan negeri-negeri. Ya, barakallahu fikum. Ya. Nah, maksudnya ini orang ini apa? Menyempit-nyempitkan tempat aja. Maksudnya enggak manfaat orang ini. Ya, nah itu maksudnya. Yang menyempitkan negeri-negeri. Artinya banyak orang yang seperti ini. Enggak memiliki manfaat untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Fayaghluna al-asar, dan mereka ini meninggikan harga-harga. Ini kata-kata kiasan daripada Al-Imam Al-Qayyim, maksudnya apa? Manusia gambaran orang-orang yang diperbudak dengan dunia. Jadi yang mereka pikirkan itu adalah bagaimana menjadi orang kaya, bagaimana bisa mengumpulkan harta, menimbun harta untuk dirinya sendiri. Ya. Manusia yang diperbudak oleh dunia, barakallahu fikum. Nah, itu seperti apa? Kal an'am, seperti hewan ternak mereka ini. Ya. In himmu ahadihim illa batnuhu wa farjuhu. Ya. Tidak ada yang diinginkan, tidak ada yang membuat semangat, yang diinginkan, yang dicita-citakan, yang diangan-angankan oleh apa? Orang salah satu dari mereka ataupun orang-orang seperti ini melainkan apa? Yang mereka pikirkanlah urusan perut dan urusan di bawah perut. Ya, farj, kemaluan. Ya, barakallah. Itu yang ada di otaknya. Bagaimana bisa kenyang? Bagaimana bisa mengumpulkan harta? Dan bagaimana bisa melampiaskan hawa nafsunya? Syahwatnya. Ya. Ya. Seperti apa mereka ini? Kal an'am, kata Allah Subhanahu wa taala, seperti hewan ternak, seperti itu hewan ternak. Hidupnya apa? Makan dan jima. Makan, minum, buang air besar, buang air kecil, jima. Itulah hewan ternak. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, fa in taraqqat himmatuhu kana himmuhu ma'a dhalika libasahu wa zinatahu. Ya. Maka bila semuanya telah terwujud, yaitu maksudnya urusan perut sudah selesai, dapat, sudah kenyang. Urusan syahwat sudah tersalurkan. Barakallahu fikum. Kemudian lanjut lagi. Semangatnya, angan-angannya, yang diinginkan olehnya, barakallahu fikum, apa? Dia coba punya pakaian yang bagus, ya, libasu. Yang mereka pikirkan bagaimana punya pakaian, penampilan yang necis, yang bagus, yang mahal, barakallahu fikum. Ya, wazinatahu, dan perhiasan-perhiasan. Nah, ini target berikutnya. Setelah kenyang perutnya, syahwatnya tersalurkan, bagaimana bisa punya pakaian yang bagus, yang mewah, punya perhiasan yang banyak. Barakallahu fikum. Ini yang mereka pikirkan. Barakallahu fikum. Kemudian, fa in taraqqat himmatuhu fawqa dhalik. Dan bila keinginan itu bertambah lagi, ataupun tatkala keinginan tersebut naik lagi dari tadi, sudah selesai tersalurkan kenyang, tersalurkan syahwatnya, mendapat pakaian yang mahal, terkumpul perhiasan-perhiasan, lanjut lagi, naik lagi pada apa? Kanat fi riyasah wal intisar lin nafsi al ghadabiyah. Kemudian naik lagi apa? Menginginkan kepemimpinan. Ya. Dan apa? Dan membela terhadap jiwa pemarah yang ada padanya. Egois maksudnya. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Ini lagi yang dicari oleh manusia pada tingkatan yang ketiga ini. Ya. Barakallahu fikum. Mencari kepemimpinan, bagaimana jadi tokoh, bagaimana dianggap apa, dikatakan sebagai seorang yang barakal alim, sebagai seorang yang abid, ahli ibadah. Bagaimana bisa dikatakan seperti orang yang apa, yang terpandang, bisa memimpin ini, memimpin itu, yang dicari kepemimpinan. Ya. Barakallahu fikum. Nah, dan apa? Egois. Mementingkan dirinya sendiri, gak peduli orang lain. Aku kumpulkan harta untuk diriku sendiri. Gak peduli fakir miskin, gak peduli anak yatim. Nah itu. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, fa inirtaqat an nusrati nafsil ghadabiyyah. Kemudian bila sudah tercapai naam pembelaannya terhadap jiwa amarahnya, jiwa kemarahannya, sudah tercapai egoisnya itu sudah tertunaikan. Ya, barakallahu fikum. Kana hammuhu fi nusrati nafsil kalbiyyah. Kemudian berlanjut lagi semangatnya ataupun yang diinginkan oleh jiwanya, Pak, yaitu diteruskan dengan keinginan barakallahu fikum membela jiwa, mohon maaf, ini disebutkan langsung oleh Imam Al-Qayyim, kalbiyah, jiwa apa ya? Anjingnya, keanjingannya. Ini Imam Al-Qayyim yang menyebutkan. Ya, kita terjemahkan secara literal. Nanti akan dijelaskan apa itu jiwa kalbiyah. Barakallahu fikum. Nah, ya. Falam yu'tiha, maka tidak diberi. Barakallahu fikum, ini semua, ya. Naam, ya, yaitu tidak diberikan ini semua, ya. Ila nusratin nafsi sab'iyah, sampai pada pembelaan terhadap jiwa. Ini lagi. Dari kalbiyah naik kepada sab'iyah. Apa itu? Binatang buas, sabi'ah itu binatang buas, kebuasan, peringas. Ya, barakallahu fikum. Naam. Wa amman nafsul malakiyah, falam yu'tiha ahadun min haula. Adapun jiwa malakiyah itu kerajaan. Jiwa yang terhormat. Kalau kita, mungkin kita bisa artikan, jiwa yang terhormat. Kerajaan itu kan teratur. Ada aturan-aturan, ada kedisiplinan. Beda dengan jiwa kalbiyah, jiwa seekor anjing, dan jiwa binatang buas. Tidak punya aturan. Nah, adapun jiwa malakiyah tidak diberi kepada salah seorang dari mereka. Jadi mereka tidak punya jiwa malakiyah ini. Barakallahu fikum. Nah, kemudian Imam Al-Qayyim menjelaskan, fa'innan nufusa. Maka sesungguhnya jiwa-jiwa itu, ya, ada tiga keadaan. Apa saja? Kalbiyatun, sab'iyyatun, wa malakiyyatun. Jiwa-jiwa yang ada pada manusia itu ada tiga keadaan. Jiwa kalbiyah, jiwa seperti anjing. Jiwa sab'iyyah, seperti binatang buas. Dan jiwa malakiyah, jiwa seperti apa? Kecil, raja. Ya, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Naam. Sekarang dijelaskan oleh Imam Al-Qayyim, apa itu jiwa kalbiyah? Fal kalbiyatu, maka jiwa kalbiyah, yaitu taqna'u bil 'azmi, puas, ya, merasa puas telah mendapatkan tulang. Ini digambarkan dengan seekor anjing dulu. Anjing itu kan kalau dapat uang sudah selesai, dia sudah sibuk dengan tulang itu. Barakallahu fikum. Wa kasrah, dan kemudian kalau sudah dapat, puas dengan apa? Dengan sisa-sisa makanan. Ya. Nah, itu yang dicari memang. Wa wal jifah, dan bangkai-bangkai. Itu yang dicari, yang dia makan. Sudah cukup kalau dah itu, sudah. Maksudnya sudah puas. Gitu. Wal amarah, dan kotoran. Ya. Barakallahu fikum. Dengan kotoran tidak ada masalah. Yang penting aku bisa makan. Aku bisa tercapaikan syahwatku. Barakallahu fikum. Dengan kata lain, jiwa yang seperti ini, jiwa apa? Jiwa kalbiyah ini jiwa apa? Jiwa rendahan. Rendah dia. Barakallahu fikum. Dia tidak peduli tempat. Yang penting, apa? Barakallahu fikum. Semuanya yang dia inginkan tersalurkan. Walaupun harus, ya, menghinakan dirinya. Nah, itu maksudnya. Walaupun harus menghinakan dirinya. Padahal manusia itu terhormat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi karena menginginkan dunia, ya, yang penting aku dapat uang. Ya, enggak apa-apa, aku terhina. Nah, itu. Ya, barakallahu fikum. Ini jiwa kalbiyah. Jiwa yang rendah seperti seekor anjing yang kalau sudah dapat tulang sudah diam. Sudah barakallahu fikum, sudah puas. Yang apabila sudah dapat serpihan-serpihan ataupun makanan-makanan sisa sudah selesai. Walaupun dekat sama kotoran enggak perlu tercampur kotoran enggak peduli. Yang penting dapat. Ini jiwa rendahan. Barakallahu fikum. Wa Imam Al-Qayyim was-Sab'iyyah dan jiwa Sabi'ah itu jiwa seperti binatang buas. Apa itu? La taqna'u bidzalika, tidak puas hanya seperti kalbiyah tadi. Ya namanya binatang buas ya. Ya. Enggak mau dia cuman rendahan seperti anjing tadi. Bagaimana gambarannya? Bal bi qahrin nufus, bahkan dengan menguasai. Barakallahu fikum. Ya, terhadap jiwa-jiwa yang lainnya. Ya. Itu dia ingin menguasai orang lain. Barakallahu fikum. Ya, ingin menguasai jiwa-jiwa lainnya agar tunduk kepada dirinya. Ini kan binatang buas seperti itu. Ya, barakallahu fikum. Turidul isti'la'a 'alaiha bil haqqi wal batil. Ingin menjadi yang paling hebat, yang paling terbaik. Kalau binatang buas yang paling kuat. Ya. Ya mungkin kita bisa gambarkan seperti singa, raja hutan. Ya, enggak peduli dia apakah makanan itu ya memang diberikan kepadanya dengan cara yang hak atau dia sudah lapar sudah. Kalau enggak ada makanan yang diberi secara halal, dia sikat itu kijang, dia sikat itu binatang-binatang yang lain, enggak peduli dia. Ya, barakallahu fikum. Ya. Dia intai ya hewan-hewan yang tidak berdosa, yang sedang mungkin sedang minum di sebuah danau. Ya, karena sudah lapar, langsung dia sikat. Barakallahu fikum. Nah, ya, jadi disebutkan oleh Imam Al-Qayyim, ya ingin menjadi yang paling hebat di atas semuanya, baik dengan cara yang hak yang benar ataupun dengan cara yang batil. Ya. Dengan cara yang benar mungkin bisa kita gambarkan, dia ingin menjadi seorang yang ya, pengen jadi seorang yang diulamakan. Dia belajar agama Allah, dia menuntut ilmu, tapi tujuannya itu agar aku menjadi pimpinan pondok pesantren ini. Agar aku punya titel ini dan itu, agar bisa manusia tunduk kepada. Ini tujuan dia belajar. Ya. Walaupun yang dilakukan hak, menuntut ilmu, hak, benar. Tapi tujuannya untuk menguasai manusia. Ya. Merendahkan manusia, dan membuat dia yang paling hebat, barakallahu fikum. Apalagi dengan cara yang batil tentunya. Ya, barakallahu fikum. Kemudian yang terakhir, wa ammal malakiyah. Adapun jiwa malakiyah. Gambarannya kata Imam Al-Qayyim, faqad irtafa'at an dzalik, maka sifat ini jauh dari itu semua. Ya. Wa shammarat ila rafiqil a'la. Dan jiwa ini menaikkan pelakunya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Menjadi teman di tempat yang tertinggi menjadi barakallahu fikum. Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fahimmatuha al-ilmu wal imanu. Ya. Keinginannya, himmahnya, semangatnya adalah untuk ilmu dan iman. Menjaga ilmu, belajar agama Allah Subhanahu wa taala, mengamalkannya, mendakwahkannya dan menjaga iman. Inilah jiwa malakiyah. Diatur, teratur jiwanya. Apabila ada syahwat yang bergejolak, ingin melakukan yang haram, dia tahan. Karena dia sudah mengetahui ini haram, enggak bisa saya lampiaskan begitu saja. Ini haram. Nah ini, jiwa malaikat teratur. Ya, barakallahu fikum. Ya. Kemudian apa? Semangatnya pula, keinginannya juga apa? Mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, wal inabatu ilaihi, dan senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wat tumani'natu bihi, dan tenang dengan Allah Subhanahu wa taala, wasukunu ilaihi, dan tentram kepada Allah Subhanahu wa taala, wa idharu mahabbatihi wa mardatihi, dan mengedepankan kecintaan kepada Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini an-nafs al-malikiyah. Barakallahu fikum. Wa innama ta'khudhu min ad-dunya ma ta'khudhu لتستعين به على الوصول إلى فاطرها وربها ووليها. Adapun hanya saja ya dia mengambil juga daripada dunia, jiwa malikiyah ini juga menginginkan dunia, tapi dunia itu kata Imam Al-Qayyim rahimahullah dia ambil, dia jadikan ya litasta'ina bihi 'alal wusuli ya sebagai barakalah pembantu untuk membantu dia ya dengan dunia tersebut agar bisa sampai kepada apa? Khafiriya sang penciptanya. Ya. Untuk bisa dekat dengan sang penciptanya. Warabiyah dan pemilik dirinya. Wawaliyah dan pelindungnya. Yaitu apa? Allah subhanahu wa ta'ala. Dunia itu ya. Dia jadikan sebagai alat agar dia bisa beribadah kepada Allah. Agar dia bisa beramal saleh. Agar dia bisa dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah dunia di sisi jiwa-jiwa malakiyah. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya itulah keadaan mereka. La litanqati'a bihi anhu. Tidaklah dunia itu sebagai pemutus dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti itu jiwa malikiyah terhadap dunia. Berbeda dengan kalbiyah wasaba'iyah. Kalbiyah rendah, justru dia diinjak-injak oleh dunia. Saba'iyah dia diperbudak oleh dunia. Tapi malikiyah dia terhormat di dunia dan di akhirat. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam sawab. Inilah ikhwan fiddin rahimahumullah. Mutiara faedah masyaAllah. Dari al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Semoga menjadi motivasi bagi kita. Tentu kita tidak menginginkan memiliki jiwa kalbiyah, jiwa sabariyah. Tapi kita sangat menginginkan jiwa malikiyah. Ya, barakallahu fikum. Maka butuh usaha, butuh perjuangan. Barakallahu fikum. Maka mari ya kita naam ya memperjuangkan itu semua. Semuanya ingin masuk dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Semua jiwa apabila disebut syurga dia ingin memasukinya. Tapi memasuk surga itu butuh perjuangan, pengorbanan, air mata, darah. Ya. Barakallahu fikum. Intinya berjuang masuk surga itu berat. Butuh perjuangan dan pengorbanan. Sehingga hari ini kita diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk melihat mana hamba-hamba yang jujur. Barakallahu fikum. Dalam beribadah kepada Allah. Dalam mengabdi kepada Allah. Dalam menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Mana hamba-hamba yang penuh dengan kedustaan. Barakallahu fikum. Yang dia tentunya tidak akan mencapai derajat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Derajat jujur di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam syawab. Wallahu ta'ala alam syawab. Wassalallahu wasallam wa baraka ala nabina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.